Saat kau ada di sini, semua menjadi berarti. Kau berikan warna, melengkapi cerita. Saat kita berdua, debar hati terasa. Lupakan masa-masa yang lalu, kita jalani harimu yang baru. Kasih genggamlah tanganku, melangkahlah maju, tetaplah di sisiku. Mengalun nada nada, oh bahagia, melantunkan bersama menjalani cerita cinta.